keharaman. Larangan di sini adalah larangan keharaman. An-nahyu litahrim, karena asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Dan keharaman artinya adalah ma naha anhu syari'u nahyan jaziman, sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras. Ustuhiqqa bil adzabi fa'iluhu amdan mutlaqa, dan pelakunya diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Maka ketika penulis mengatakan larangan, larangan di sini menunjukkan kepada keharaman. Dan keharaman maksudnya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras. Makanya di sini maksudnya adalah larangan, yaitu keharaman mengucapkan assalamu alallah. Kenapa dilarang, atau apa dulu makna assalamu alallah? Ketika kita mengucapkan assalamu ala fulan, maksudnya adalah berdoa. Berdoa yaitu mengucapkan semoga keselamatan atas engkau wahai fulan. Maka ini tidak diperbolehkan untuk Allah. Karena ketika seorang mengucapkan assalamu alallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keselamatan, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sempurna kalau seandainya kita doakan agar mendapatkan keselamatan. Karena berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak sempurna. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dialah as-salam, dialah Allah yang memiliki keselamatan. Dan salah satu nama Allah adalah as-salam, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ayat yang menyebutkan nama-namanya yang husna. Salah satu nama Allah adalah as-salam. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat 23. Huwallah alladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia, al-malik, yaitu sang raja, al-quddus, yang maha suci, as-salam, yang maha sejahtera, yang maha selamat. Maka tidak diperbolehkan untuk mengucapkan assalamu alallah, dikarenakan mengucapkan assalamu alallah berarti mendoakan keselamatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mendoakan keselamatan untuk Allah berarti mengurangi tauhid dan meniadakan tauhid. Karena ketika seorang mendoakan keselamatan atas Allah, maka berarti dia mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala selamat dari mara bahaya, selamat dari kekurangan, selamat dari cacat. Padahal Allah maha sempurna. Allah maha sempurna dengan makna kesempurnaan. Nah, di sini letak penyimpangan tauhidnya. Ya, saya ulangi sekali lagi, ketika penulis menyebutkan larangan mengucapkan assalamu alallah, maka larangan maksudnya adalah keharaman. Dan keharaman maksudnya adalah sesuatu yang dilarang dalam agama dengan larangan yang keras, yang diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Oleh karenanya, maksud dari bab ini, seorang muslim diharamkan untuk mengucapkan assalamu alallah. Taib. Makna assalamu alallah artinya adalah mendoakan keselamatan atas Allah. Ini maknanya. Mendoakan keselamatan atas Allah. Taib. Kenapa mendoakan keselamatan atas Allah dilarang? Karena ini berarti bertentangan dengan tauhid. Kalau kita sebagai seorang yang bertauhid, muslim yang meyakini tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah, maka kita meyakini rububiyah Allah. Allah maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur, dan maha sempurna. Maka ketika kita mengucapkan assalamu alallah, ini menyimpang dari tauhid rububiyah. Berarti Allah tidak sempurna karena masih perlu doa kesejahteraan, keselamatan. Allah berarti tidak mempunyai rububiyah yang sempurna karena masih memerlukan doa untuk selamat dari kekurangan dan aib serta cacat. Di sini letak penyimpangan tauhid. Bisa dimaklumi ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, itulah hubungan bab dengan tauhid. Itulah hubungan bab dengan tauhid, yaitu bahwa ucapan assalamu alallah, ucapan assalamu alallah yang artinya semoga Allah mendapatkan keselamatan, ini bertentangan dengan tauhid. Dari sisi berarti mendoakan Allah agar selamat dari mara bahaya, penyakit, kekurangan, cacat. Padahal Allah maha sempurna, maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Allah sempurna di dalam rububiyahnya. Nah, ini hubungan bab dengan tauhid. Jadi ketika orang dengan lisannya mengucapkan assalamu alallah, ini menyimpang dari tauhid. Kemudian poin selanjutnya yang penting juga adalah bab ini, bab yang ke-52, lanjutan dari bab ke-51. Bab 51 kita berbicara tentang tauhidul asma. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mempunyai nama-nama yang kebaikannya sempurna. Nah, itu bab 51 membicarakan tauhid tentang asmaul husna. Nah, bab ke-52 membicarakan tentang tauhid sifat al-ulya, tauhid sifat-sifat Allah, bahwa Allah jalla fi'ula memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Salam. Dari nama As-Salam diambil sebuah sifat, bahwa Allah memiliki keselamatan. Keselamatan dari segala macam kerusakan, keselamatan dari segala macam kekurangan, dari segala macam aib. Maka bab ke-52 ini adalah mutammim, penyempurna dari bab ke-51. Ya. Bab ke-52 penyempurna dari bab ke-51. Kalau bab ke-51 berbicara tentang tauhid asma, nama-nama Allah yang maha husna, yang kebaikannya paling sempurna. Nah, tauhid asma, bab yang ke-52 membicarakan tentang tauhid apa? Sifat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Sifatnya yaitu keselamatan, selamat dari aib, dari kekurangan, dari cacat dan semisalnya. Ya. Nah, ini beberapa muqaddimah. Saya ulangi muqaddimah-muqaddimah yang sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu bab ke-52 masih membicarakan tentang penyimpangan tauhid dari sisi lisan, yaitu ketika orang mengucapkan assalamu alallah berarti ini menyimpang tauhidnya dengan lisannya. Yang kedua yaitu bab ke-52 ini merupakan makna dari bab ini adalah larangan mengucapkan assalamu alallah. Larangan di sini maksudnya adalah keharaman. Karena asal hukum pelarangan keharaman, dan makna keharaman adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras. Yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, yang pelakunya diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Baik, kemudian poin yang ketiga yang sudah saya jelaskan, makna assalamu alallah berarti maknanya adalah mendoakan agar Allah mendapatkan keselamatan. Poin yang keempat yang sudah saya jelaskan sebagai mukaddimah, yaitu ucapan assalamu alallah menyimpang dari tauhid. Dari sisi mana? Berarti Allah tidak sempurna, karena masih perlu didoakan agar mendapatkan keselamatan. Zat yang maha salam, maha selamat, maha sejahtera tidak perlu didoakan, karena Allah as-salam, Allah maha selamat yang keselamatannya sempurna. Selamat dari segala penyakit, aib, kekurangan, tidak perlu didoakan untuk mendapatkan keselamatan. Kemudian yang kelima yang barusan saya sebutkan sebagai mukaddimah, bahwa bab yang ke-52 ini sebagai penyempurna dari bab yang ke-51. Kalau bab yang ke-51 membicarakan tentang tauhid asmaul husna, sedangkan bab yang ke-52 membicarakan tauhid sifatul ulia, yaitu tauhid tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah Jalla fi'ula memiliki sifat-sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, yang tidak boleh dimisalkan, tidak boleh dirubah, dan tidak boleh ditanyakan bagaimana, dan tidak boleh ditiadakan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan bisa dipahami pendahuluan-pendahuluan tadi. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala berkata, في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. Diriwayatkan dalam as-sahih, di dalam kitab aslinya hanya sebutan as-sahih, tapi dalam buku terjemahan kita penerjemah berbaik hati kepada kita langsung mengatakan sahih Bukhari dan Muslim. Dan istilah penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab beliau, kalau seandainya mengucapkan as-sahih maka maknanya baik itu hadis ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, atau hadis ada di dalam Sahih Bukhari, atau hadis ada dalam Sahih Muslim saja. Nah, itu kaidah di dalam kitab Tauhid. Apabila penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan as-sahih, maka beliau maksudkan adalah Sahih Bukhari dan Muslim, atau Sahih Bukhari saja atau Sahih Muslim saja. Dan ini adalah kebiasaan penulis. Beliau senantiasa setelah bab menyebutkan hadis atau ayat yang berkenaan dengan bab, ya, kemudian menyebutkan perkataan-perkataan para ulama. Makanya jarang atau belum ada bahkan yang mengoreksi kitab ini, karena semuanya berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, didiwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah dua kitab hadis sahih yang kedua-duanya kaum muslimin bersepakat bahwa kedua-duanya adalah as-sahih kutubin fil Islam ba'dal Quran. Kitab yang paling dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran di dalam agama Islam. Ya, dan ini menjadi rujukan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Taib Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan para ulama telah bersepakat bahwa hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah hadis-hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis pokok lainnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Syamakh, dan beliau bertemu keturunannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mudrikah. Ya, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mudrikah. Dan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mudrikah itu adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Muhammad bin Abdullah, ini bapak, kita mulai dari kakek, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdimana bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir ini Quraisy, ya, bin Malik bin Nadhr bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-15 bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud pada kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-15. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Adz-Dzahabi yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, sejarah orang-orang terkenal, beliau mengatakan tentang sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Bahr, ulama besar, Al-Bahr yang luas ilmunya, faqihul ummah, ahli fikih dari umat ini, Abu Abdurrahman Al-Hudzali. Kunyah beliau Abu Abdurrahman Al-Hudzali. Kemudian kana minas sabiqin al-awwalin. Beliau termasuk sahabat-sahabat Nabi yang generasi pertama masuk dalam agama Islam, Abdullah bin Mas'ud. Wa min nujaba'il alamin, dan termasuk dari pemimpin-pemimpin di dalam agama Islam sealam semesta. Syahida Badran, dan beliau termasuk pejuang perang Badar. Pejuang perang Badar itu termasuk keistimewaan di antara para sahabat, dan ahli sejarah sering menyebutkan sahabat ini mengikuti perang Badar, sahabat ini tidak mengikuti. Kenapa? Karena sahabat yang mengikuti perang Badar tidak sama dengan sahabat yang tidak mengikuti perang Badar. Yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah, sebelum penaklukan kota Mekah, tidak sama kedudukannya dengan sahabat yang masuk Islam setelah menaklukkan kota Mekah. Dan al-fadlu lil mubtadi, selalu seperti itu. Wa in ahsanal muqtadi, dan karunia, kemuliaan, keutamaan bagi siapa yang memulai, meskipun yang mengikutinya lebih baik. Bagi siapa yang memulai, meskipun yang mengikutinya lebih baik. Makanya disebutkan syahidah badran. Kenapa disebutkan sebagai pejuang perang Badar? Karena orang yang mengikuti perang Badar, maka jika dia meninggal, diampuni dosanya. Jika dia pun masih hidup, juga diampuni dosanya. Apapun yang dia kerjakan setelah peperangan Badar, niscaya dijamin dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Abdullah bin Mas'ud hajaral hijratain. Beliau seorang yang berhijrah dua kali. Hijrah pertama ke negeri Habasyah, Ethiopia, dan hijrah yang kedua ke kota Madinah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk seorang yang min aktsari sahabati riwayatan lil hadis, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat Nabi yang pintar. Makanya disebut dengan al-bahr, al-imamul bahr, yaitu ulama besar yang luas ilmunya. Kenapa? Disebabkan beliau menerima langsung 70 surat dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai beliau mengatakan, wallahi inni la'alamu bi kitabillah, demi Allah, aku adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Kalau seandainya ada orang yang lebih pintar dariku tentang Al-Quran, dan tablughul mati, bisa dilalui perjalanan menuju kepadanya dengan menaiki unta, niscaya aku akan ke sana untuk mengadu dengannya. Ini menunjukkan bukan kesombongan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akan tetapi beliau ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa yang paling patut diambil pelajaran tentang Al-Qur'an salah satunya adalah aku, agar orang-orang faham bahwa beliau yang paling patut untuk diambil ilmunya tentang Al-Qur'an. Dan Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan salah satu sifat yang luar biasa, di antaranya yaitu beliau adalah dzabun adzabu anis sunnah. Artinya seorang yang teguh menegakkan sunnah dan membela sunnah Nabi Muhammad SAW, menghilangkan perbuatan bid'ah. Makanya banyak perkataan-perkataan beliau yang berkaitan dengan sunnah. Beliau mengatakan di antaranya adalah al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Artinya sederhana beramal tetapi sesuai dengan sunnah, maka itu lebih baik daripada berlebih-lebihan tapi melakukan perbuatan bid'ah. Beliau juga mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan janganlah kalian melakukan perbuatan bid'ah. Sungguh dengan mengikuti itu sudah cukup bagi kalian. Mengikuti di sini maksudnya mengikuti Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum wa ardhah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita masuk. Dan beliau wafat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada tahun 32 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau bercerita, semula apabila kami sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata apabila kami sholat, sholat di sini maksudnya adalah duduk tasyahud akhir tatkala sholat. Sholat di sini maksudnya adalah duduk tasyahud akhir tatkala sholat. Apabila kami sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadih, assalamu ala fulan wa fulan. Artinya, semoga keselamatan untuk Allah dari para hamba-hambanya. Ini berarti hamba-hambanya mendoakan agar Allah selamat. Dan semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Si fulan dan si fulan maksudnya di sini adalah para malaikat, yaitu Jibril, Mikail. Semoga keselamatan untuk para malaikat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah. Kata janganlah adalah larangan. Dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Ya, asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Sebelumnya saya ingin mengingatkan tadi, semoga keselamatan untuk Allah dari para hambanya. Sekali lagi ini doa dari hambanya agar Allah selamat. Di sini penyimpangan tauhid. Ya, karena tidak pantas Allah yang mempunyai nama As-Salam, yang mempunyai sifat keselamatan, selamat dengan keselamatan yang sempurna, mendapatkan doa dari makhluk-makhluknya. Ya, ini menyimpang dari tauhid. Tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan. Si fulan dan si fulan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Bukhari, Assalamu ala Jibril wa Mikail. Makanya yang dimaksud dengan si fulan dan si fulan adalah semoga keselamatan untuk Jibril dan Mikail. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berarti tadi semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan maksudnya siapa? Jibril dan Mikail. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang di dalam Kitabul Adzan bab at-tasyahud fil akhirah. Nah, kemudian maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mengucapkan." Ini janganlah adalah larangan. Di situ bahasa Arabnya la taqulu. La di situ ada lamun nahiyah. Larangan. Ya, lam yang menunjukkan kepada pelarangan. Dan para ulama mengatakan al-aslu fin nahyi litahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Janganlah kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan untuk Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah assalam. Sebagaimana doa ya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau telah selesai salat, selesai salam salat, beliau mengatakan istighfar 3 kali kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah assalam. Nah, ini makanya di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sesungguhnya adalah Allah adalah assalam. Allah adalah assalam sebagaimana hadis tadi. Dan begitu juga di dalam ayat yang tadi surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr surat yang ke 59 ayat 23. Huwallahu la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam. Taib, ya. Maka tidak boleh kita mengucapkan assalamu ala Allah. Taib. Di sini para ikhwah ada sedikit masalah. Kalau kita habis sholat mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Atau tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagian ada yang menambahkan wa ilaika ya'udus salam. Pernah mendengar? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka jawabannya adalah bahwa tambahan ini belum ada hadis sahih atau belum terdapat riwayat di dalamnya. Belum terdapat riwayat di dalamnya kecuali di dalam kitab As-Sunan yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dari jalan Dawud ibn Rashid. Dia berkata haddatsana Al-Walid ibn Muslim, dia berkata haddatsana Al-Auza'i an ibni Ammar an Abi Asma, kemudian beliau menyebutkan itu wa ilaika ya'udus salam. Dan di dalam riwayat ini Al-Walid ibn Muslim ya, yang tadi salah seorang perawinya Al-Qurashi, beliau ini termasuk dari perawi yang disebutkan di dalam kitab-kitab As-Sunnah. Dan beliau hafal hadis. Beliau kuat hafalannya. Kecuali beliau sering melakukan tadlis. Yaitu penipuan di dalam periwayatan hadis. Maka derajatnya adalah lemah. Makanya Imam Ad-Daruqutni mengatakan kana al-Walid ibnu Muslim yursil yarwi anil Auza'i ahadith indal Auza'i an syuyukhin du'afa an syuyukhin qad adrakahumul Auza'i fayasqutu asma ad-du'afa wa yaj'aluha anil Auza'i an Nafi' an Ata. Walid sering meriwayatkan hadis secara mursal. Saya contohkan, Walid mendengar hadis sebenarnya dari seorang dari syekh-syekh yang lemah. Kemudian dia juga mendengar dari syekh-syekh yang kuat. Nah, hadis yang dari syekh-syekh yang lemah ini dia putar ke sini. Nah, terjadilah tadlis, namanya tadlis taswiyah. Makanya dia tambahan ini lemah. Tambahan ini lemah. Wa ilaika ya'udus salam. Tambahannya apa? Lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi yang benar, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta, ya dzal jalali, wal ikram saja. Adapun Allahumma anta salam minka salam wa ilaika yaudus salam fahayyina rabbana bis salam, maka ini belum ada tambahannya yang sahih dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah selesai, dan ini cuma satu hadis saja ya. Kandungan bab tafsir as-salam sudah saya jelaskan ya, tafsir as-salam ya, bahwasanya as-salam maksudnya adalah di sini nama Allah yang menunjukkan kepada sifat bahwa Allah mempunyai nama as-salam dan mempunyai dari nama as-salam tersebut sebuah sifat, sifatnya yaitu keselamatan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-salam merupakan ucapan selamat ya, as-salam merupakan ucapan selamat. Nah, ini maksudnya adalah bahwa ketika kita mengucapkan assalamualaikum, kita bisa maksudnya adalah mengucapkan keselamatan, semoga keselamatan atas yang kita ucapkan salam kepadanya. Maka ini tidak pantas untuk kita berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hal ini tidak sesuai untuk Allah. Kenapa tidak sesuai? Siapa yang bisa menjawab? Lari tadi saya ulang-ulang. Karena Allah yang maha pemberi keselamatan. Ada jawaban lain? Karena bertentangan dengan tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Bahwa kalau kita mengucapkan doa keselamatan untuk Allah, berarti Allah kurang sempurna. Allah tidak mempunyai kesempurnaan mutlak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kesempurnaan mutlak. Ini sebabnya kita dilarang untuk mengucapkan assalamu alallah. Yang keempat, alasannya karena assalam adalah salah satu asma Allah. Dialah yang maha memberi keselamatan dan hanya kepadanya kita memohon keselamatan. Malah sebaliknya semestinya, kita yang memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang kelima, telah diajarkan kepada para sahabat ucapan penghormatan yang sesuai untuk Allah. Apa maksudnya telah diajarkan kepada para sahabat yang ucapan penghormatan untuk Allah? Jadi sahabat Nabi ketika mengucapkan assalamu ala Allah itu sebenarnya ingin apa? Menghormati siapa? Allah. Maka sudah diajarkan oleh Rasulullah gantiannya, yaitu attahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan. Itu ucapan untuk menghormati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada berbagai macam lafaz. At-tahiyyatu salawatu thayyibatu lillah, itu juga lafaz yang sahih ya. At-tahiyyatu lillah as-salawatu wat-thayyibat, itu juga lafaz yang sahih dalam hadis-hadis yang sahih. Dan itu adalah ucapan penghormatan dari seorang hamba kepada siapa? Allah. Bukan dengan mengucapkan assalamu alallah. Nah, di sini kita ambil pelajaran. Jika Anda melarang sesuatu, maka harus menghadirkan gantiannya. Itu salah satu metode pendidikan yang sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW langsung. Beliau melarang sesuatu, tetapi beliau memberikan solusinya. Sama ini, beliau mengucapkan assalamu ala Allah, tidak boleh mengucapkan salam atas Allah. Ya, mendoakan keselamatan untuk Allah tidak boleh. Tetapi ucapkanlah kalau kalian ingin memberikan penghormatan, ya, maka pengagungan, ucapkanlah attahiyyatu lillah, as-salawatu wat-thayyibat. Ya. Kalau boleh saya tambahkan, pelajarannya adalah boleh mengucapkan salam kepada malaikat. Boleh mengucapkan salam kepada malaikat. Karena yang dilarang cuma apa? Mengucapkan salam kepada siapa? Allah. Sedangkan kepada para malaikat boleh. Dan buktinya apa? Bahwa Aisyah radhiyallahu anha menjawab salamnya Jibril. Ya. Menjawab salamnya Jibril. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita masuk kepada bab yang ke-53. Penulis rahimahullahu taala mengatakan. Kita lanjut ya. Belum uyuh lah. Harus semangat para ikhwan. Ya. Babun qawlu Allahumma ghafirli in syi'ta. Bab ke-53, doa dengan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendakinya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah pada bab ini adalah bab ini masih sama. Ini mukaddimah yang pertama, masih sama penyimpangan terhadap tauhid melalui lisan. Yaitu ketika orang berdoa, ya Allah, ampuni aku jika engkau kehendaki. Penyimpangannya ada di sisi mana, saya akan jelaskan nanti. Yang penting bab ini juga adalah penyimpangan terhadap tauhid dari sisi lisan atau melalui lisan. Dengan orang mengucapkan ketika doanya, ya Allah ampunilah aku jika engkau ingin, jika engkau kehendaki. Ya, taib. Kemudian, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, makna bab ini. Bab ini adalah ucapan atau doa dengan ucapan, ya Allah ampunilah aku jika engkau kehendaki. Kata-kata Allahumma di situ bahasa Arabnya, lihat ya antum, tidak ada di dalam buku terjemahan antum ya, tetapi dalam buku aslinya ada ucapan Allahumma. Allahumma ini maksudnya adalah ya Allah. Nanti saya akan jelaskan ketika kita baca hadisnya. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendakinya. Ini makna bab ini adalah bahwa seorang tidak boleh berdoa dengan seperti ini. Ampunilah aku jika engkau menghendakinya. Seorang tidak boleh berdoa dengan lafaz seperti ini. Nah, kemudian, kenapa tidak boleh berdoa dengan lafaz seperti ini? Karena, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia berdoa dengan lafaz seperti ini, ini menunjukkan kepada penyimpangan tauhid. Berarti Allah terpaksa mengabulkan doanya. Padahal tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah jalla fi'ula. Ketika dia berdoa seperti ini, berarti dia sedang melakukan penyimpangan terhadap akidah tauhid. Kenapa? Karena berarti Allah terpaksa. Sedangkan Allah maha kuat, maha perkasa, tidak ada yang mampu memaksanya. Nah, di situ letak penyimpangan terhadap tauhidnya, ya. Berarti Allah terpaksa kalau seandainya ada orang berdoa, ya Allah ampuni aku jika engkau kehendaki. Nah, ini seakan-akan Allah terpaksa. Taib, sisi yang kedua penyimpangan tauhidnya adalah yaitu ketidakyakinan seorang yang berdoa ini kepada Allah. Ketika dia berdoa, seakan-akan dia agak ragu-ragu. Ya, seakan-akan dia agak ragu-ragu, tidak yakin kepada Allah, sehingga mengucapkan jika engkau menghendaki. Tidak yakin, seperti orang datang kepada orang kaya minjem duit 10 juta. Ya. Minjem pang duit itu pun mun pian hakun. Enak. Itu tidak benar. Itu jadi dia seakan-akan kepada orang kaya ini, amun juga membari nih orang. Ya Allah. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang berkaitan dengan bab ini terhadap penyimpangan tauhid dari dua sisi. Yang pertama, dia meyakini atau dengan ucapan ini menyimpang dari tauhid bahwa Allah terpaksa mengabulkan doanya. Berarti penyimpangan tauhid apa ini? Rububiyah. Allah terpaksa. Penyimpangan tauhid rububiyah. Padahal Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Agung, Maha Besar. Tidak ada yang bisa memaksanya. Satu. Yang kedua, penyimpangan tauhid apa? Uluhiyah. Bahwa dia ragu ketika dia meminta kepada Allah. Allah sanggup enggak ngasih. Makanya dia mengucapkan apa? Jika engkau menghendaki. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Babnya insyaallah bisa dipahami, kemudian hubungan tauhidnya juga insyaallah bisa dipahami. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Fi sahih. Nah, ini sama nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. Diriwayatkan dalam As-Sahih, penerjemah buku kita berbaik hati kepada kita, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah ada seseorang di antara kalian yang berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, atau berdoa, ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepadaku jika engkau menghendaki, tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Taib. Kita ambil dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin As-Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan kunyahnya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 59 Hijriah. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala tentang Abu Hurairah, al-imam al-faqih, ulama besar ahli fikih, al-mustahid, ahli ijtihad, al-hafiz yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah ad-Dausi al-Yamani, sayyidul hufadhil athbat. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkunyah Abu Hurairah, yang berasal dari kaum Daus dari negeri Yaman. Dan beliau adalah pemimpinnya para penghafal hadis yang sangat kuat hafalannya. Dan para ulama hadis sering mengatakan aktsarus sahabati riwayatanil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering pelajaran dari Abu Hurairah kita ambil karena saking seringnya kita melewati nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu pelajaran yang saya tidak pernah bosan untuk menyampaikannya, yaitu jangan pernah merasa terlambat untuk menjadi orang baik. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, pada setelah peperangan Khaybar. Berarti 3 tahun lagi Rasulullah SAW meninggal, beliau masuk Islam. Tetapi kenapa kemudian beliau menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Karena kegigihan beliau, karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak faktor-faktor yang lain. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun banyaknya dosa kita, tidak ada kata terlambat. Ya? Karena Allah memang menginginkan kita berdosa kemudian agar kita bertaubat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law lam tudznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudznibun hatta yastaghfiru." Kalau seandainya kalian tidak berdosa, Allah akan wafatkan kalian. Dan Allah akan datangkan dengan orang-orang yang mengganti kalian yang berdosa. Hatta sehingga mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik, seberapapun dosa kita. Agak asalkan kita bertaubat kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi qataya la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan sejagat raya dosa, thumma staghfartani, kemudian engkau meminta ampunan dariku, maka niscaya aku akan benar-benar datangi engkau dengan sejagat raya ampunan. Itu janji Allah. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Semua dari kita pelaku dosa. Semua dari kita pelaku maksiat. Maka bertaubatlah kepada Allah. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ketika kita bertaubat, ingatlah selalu dosa-dosa tersebut. Karena mungkin Allah belum mengampuninya. Agar kita tidak ujub dengan dosa, dengan taubat kita. Tapi ingatlah dosa tersebut agar selalu bertaubat. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka sekali lagi saya katakan, tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang lebih baik. Sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nafas di tenggorokan. Ya. Wallahu alam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kedua dari Abu Hurairah adalah kegigihan seorang anak agar orang tuanya mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla fi'ulah, masuk dalam agama Islam. Sering sekali Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendakwahi ibunya agar masuk Islam. Sampai-sampai beliau sering disakiti oleh ibunya dengan perkataan. Sampai-sampai beliau pernah suatu hari mendakwahi ibunya agar masuk Islam, sampai ibunya menghina, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyedihkan beliau. Maka akhirnya beliau pergi sambil menangis menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan ingin mengeluhkan ibunya, akan tetapi ingin agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, ampuni dosa-dosa, berikan petunjuk ibunya Abu Hurairah. Maka akhirnya dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, akhirnya ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Maka kita sebagai anak jangan pernah bosan apabila kita mendapati orang tua kita masih menyimpang dari jalan Allah, masih bermaksiat, mungkin melakukan kesyirikan, main dukun, main jimat, tukang ramal dan semisalnya, ataupun masih melakukan perbuatan mengadangan dalam agama, ya, yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW dan di zaman sekarang sangat banyak. Yang ketiga, mungkin masih melakukan maksiat-maksiat besar, berzina, minum khamar, berjudi, main wanita, membunuh. Maka tidak pernah bosan, jangan pernah bosan untuk menasihati, mengajak orang tua kembali kepada jalan Allah Jalla fi'ulah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Niscaya sesuai dengan usaha kita untuk mengajak orang tua kita taat kepada Allah, maka sebesar itu pula petunjuk kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Jangan pernah bosan. Sekali mendakwahi orang tua, maka dakwahilah. Terus dakwahilah. Ditolak dakwahi lagi, ditolak dakwahi lagi, terus. Dan jangan lupa berdoa sebelum didakwahi. Saya kemarin tertegun dengan pesan dari kawan saya, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja hafizahullah taala. Beliau mengatakan sebagian manusia kadang melakukan usaha baru berdoa. Ini sebuah kekeliruan. Berdoalah sebelum berusaha. Berdoa kepada Allah sebelum berusaha. Karena ketika kita berdoa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan usaha kita. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah." Sekali lagi, kata janganlah ini adalah pelarangan dan pelarangan menunjukkan kepada keharaman. Ada seseorang di antara kalian, siapapun itu, ya, di antara kalian siapapun itu, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua, muda, ya, laki-laki, perempuan, sama saja. Janganlah salah seorang yang terkena berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki." Allahumma artinya sebenarnya adalah "Ya Allah." Di asal penulisannya sebenarnya adalah Allahumma itu "Ya Allah". Jadi tulisannya adalah Allahumma. Ini dirubah, ya. Asalnya adalah "Ya Allah". Ya-nya dihilangkan, maka diganti dengan mim di belakangnya. Menjadi Allahumma. Yang artinya sama, wahai Allah, panggilan, ya. Allahumma ighfirli. Lihat di sini. Ighfirli. Ighfirli diambil dari tiga huruf dasar, ghain, fa, dan ra. Dan ghain, fa, dan ra menunjukkan kepada tiga makna. Ya, yang pertama penutup. Sebagaimana kata Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan kota Mekah, beliau masuk ke dalam Masjidil Haram dengan menaiki unta, wa ala ra'sihi mighfar. Mighfar diambil dari tiga huruf, ghain, fa, dan ra, yang artinya penutup. Maka ketika orang minta kepada Allah, "Allahummaghfirli," ya Allah berikanlah maghfirah kepadaku, maksudnya ya Allah tutupilah dosaku. Ya, menutup dosa. Yang kedua, "Allahummaghfirli," maksudnya adalah menghapus dosa, meminta agar dihapus dosa. Menghapus agar dihapus dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maksudnya mengampuni dosa-dosa seluruhnya adalah menghapuskan dosa-dosa. Ini makna kalau orang berdoa Allah maghfirli. Yang ketiga, makna dari kalau orang berdoa maghfirli adalah dosa diganti, penggantian. Ya, dosa diganti dengan pahala. Dosa diganti dengan pahala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan. Kalau tidak salah ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima." Kecuali orang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang dosa-dosa mereka diganti dengan pahala. Sebesar dosa, sebesar itu pula pahala yang akan dia dapat kalau dia bertobat kepada Allah. Dan Allah Maha Ghafur. Lihat. Ya, ghafur berarti mengganti dosa dengan pahala. Maka ini maksud ketika orang berdoa, "Allahumma ghafirli." Ya Allah, tutuplah dosaku. Ya Allah, hapuslah dosaku sehapus-hapusnya. Ya Allah, gantilah dosaku dengan kebaikan atau dengan pahala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, penulis mengatakan, janganlah salah seorang di antara kalian ketika berdoa mengucapkan "Allahummaghfirli in syi'ta." Kata-kata "in syi'ta", ya, jika engkau menghendaki. In syi'ta. Nah, di sini letak penyimpangan tauhidnya. Jika engkau menghendaki. Penyimpangan tauhid yang sudah saya sebutkan di sini ada dua. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, bahwa apabila seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku maghfirah sekehendakmu, sesuai dengan kehendak atau jika engkau menghendaki, maka ini seakan-akan Allah itu dipaksa agar memberikan maghfirah. Itu satu. Yang kedua, bertentangan dengan tauhid uluhiyah, ya, bahwa seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ketika diminta tersebut oleh seorang hamba, maka hamba ini dia tidak yakin tatkala dia meminta kepada Allah. Hamba ini tidak yakin tatkala dia meminta kepada Allah, karena ada ucapan insyikta. Maka kalau berdoa langsung sih, Allah maghfirli, ya Allah ampuni. Ya, makanya ini sering terjadi di pembicaraan kita, ya. Semoga pian diberikan anak yang saleh insyaallah. Ini enggak boleh. Ya. Misalkan ada orang, semoga pian diberikan anak yang saleh. Kemudian yang didoakan mengatakan insyaallah. Yang benar apa? Amin. Enggak boleh insyaallah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyimpangannya dari dua sisi, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah penjelasannya bahwa orang yang berdoa dengan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah berikan maghfirah kepadamu kepadaku jika engkau kehendaki, berarti dia menganggap Allah itu dipaksa. Padahal tidak ada yang berhak memaksa Allah, karena Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Penyimpangan tauhid uluhiyahnya adalah ketika orang mengucapkan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku jika engkau kehendaki, berarti dia sedang tidak yakin kepada Allah. Ya, ini dia. Wallahu a'lam. Kemudian di sini, Allahummarhamni in syi'ta. Para ikhwah, irhamni. Para ulama mengatakan, apabila ada ucapan Allah maghfirli digandeng dengan Allah marhamni, maka maksudnya adalah, jadi kalau ada orang berdoa, ini dicatat, kalau seandainya ada orang berdoa, Allah maghfirli, Allah warhamni, Rabbighfirli warhamni, ya kan? Ada ya? Rabbighfirli warhamni. Ya Allah berikanlah aku maghfirah, dan ya Allah rahmatilah aku. Maka kalau ini di dua-dua ini digandeng, maksudnya berarti maghfirah adalah minta ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Dan rahmat adalah minta petunjuk yang akan datang. Nah, itu dia. Catat, catatnya apa Ustaz? Catat. Ini harus didekte. Ya. Baik, apabila ada doa di dalamnya penyebutan permintaan maghfirah dan permintaan rahmat secara bersamaan, maka maksud minta maghfirah adalah minta diampuni dosa yang telah lalu. Minta diampuni dosa yang telah lalu. Dan maksud minta rahmat adalah minta diberikan petunjuk kebaikan untuk waktu akan datang, untuk waktu akan datang. Minta diberikan waktu petunjuk kebaikan untuk waktu akan datang. Jadi kalau orang berdoa Rabbighfirli warhamni, itu mencakup dunia dan akhirat sebenarnya. Nah, itu sebenarnya seperti itu. Ya, itu yang ingin saya ungkapkan. Jadi indahnya kalau orang berdoa Rabbighfirli warhamni, dan itu di kita baca ketika kapan? Duduk di antara dua sujud. Allahummaghfirli Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 7 kata. Allahummaghfirli warhamni warzuqni apa? Rabbighfirli warham Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 7 kata. Ya. Adapun ucapan wa'fu anni belum ada dalilnya. Belum ada tambahan riwayat itu. Hanya wa'afini saja. Ya. Nah, ini indahnya orang kalau berdoa Rabbighfirli warhamni. Karena berarti dia minta dosa yang telah lalu diampuni dan dirahmati untuk yang akan datang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini pun tidak boleh mengucapkan insyita jika engkau kehendaki. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu. Ya, berkeinginan kuat maksudnya adalah bulat. Dan itu sesuai dengan adab dalam berdoa. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah doa dari hati yang lalai dan terlena. Di dalam riwayat yang lain tentang adab dalam berdoa adalah ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Di riwayat Imam Tirmidzi. Berdoalah kepada Allah dan dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Adapun kalau berdoa, ya Allah ampuni jika engkau kehendaki, ini kayaknya enggak yakin. Ya, kayaknya enggak yakin. Karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Enggak ada yang memaksa Allah untuk mengampuni, memaksa Allah untuk merahmati, tidak ada. Ya, taib. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim, وَلِيُعَظِّمَ الْرَقْبَةِ, dan hendaklah ia membesarkan harapannya. Karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang dia berikan. Para ikhwah, Allah tidak akan pernah berat atas sesuatu yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Karena dalam surat Yasin ayat 82, ketika Allah menginginkan sesuatu hanya cukup mengucapkan kun. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah jika menginginkan sesuatu cukup mengatakan kun. Maka ini tidak perlu susah-susah. Ya? Tidak ada sesuatu yang memberatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang menunjukkan bahwa tidak ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadisnya adalah hadis tentang bahwa kalau seandainya seluruh manusia dari awalnya sampai akhirnya di sebuah tempat minta kepada Allah pada waktu yang bersamaan, maka Allah akan berikan permintaannya setiap dari mereka tanpa mengurangi permintaan tersebut akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi sa'idin wahidin thumma sa'aluni kullu wahidin minhum mas'alatahu fa'ataitu kullu wahidin minhum mas'alatahu la yanqusu dhalika min mulki syai'a. Kalau seandainya setiap jin dan manusia dari generasi pertama sampai generasi terakhir mereka berkumpul dalam satu tempat, kemudian setiap dari mereka minta pada saat yang bersamaan, maka aku akan berikan kepada mereka permintaan mereka setiap dari mereka tanpa mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh tidak bulat tekad kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak merasa berat dengan permintaan kita sedikit pun. Bahkan khusus berdoa, semakin berdoa semakin dicintai Allah. Ya. Semakin berdoa semakin dicintai oleh Allah. Man lam yas'alillah yaghdhab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah malah murka kepadanya. Nah, itu dia. Taib, alhamdulillah, kita masuk kepada kandungan bab. Kandungan bab ini dilarang mengucapkan jika engkau menghendaki dalam berdoa. Karena tadi menyimpang dari tauhid. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyahnya bahwa ada yang memaksa Allah, padahal Allah maha kuasa. Tauhid uluhiyahnya adalah bahwa seorang yang berdoa seakan kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasannya ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dengan permintaan hambanya atau merasa terpaksa untuk memenuhi permohonan hambanya. Nah, ini alasan kenapa kita dilarang mengucapkan jika engkau menghendaki di dalam doa kita. Seakan-akan Allah merasa keberatan atau Allah terpaksa ketika mengabulkan doa tersebut. Yang ketiga, diperintahkan untuk berkeinginan kuat dalam berdoa dengan dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Ada cerita yang sudah sering saya ceritakan juga, seorang pemuda peminang bidadari. Ya, pemuda ingin menikah di surga dengan bidadari, tapi berdoa kepada Allah sambil main-main kerikil di tanah masjid. Dulu masjid tidak ada seperti ini, ada karpet, ada keramik, enggak. Masjid Nabawi ada kerikil-kerikilnya. Ya, tanah, orang masuk ke dalam masjid, itu adalah lantainya tanah. Maka orang pemuda ini sambil main-main kerikil, dia mengatakan, Allahumma zawwijnil hurral 'ain. Ya Allah, nikahkan aku dengan bidadari. Tapi sambil main kerikil. Ini seakan-akan main-main doanya. Orang kalau minta itu kan minta angkat tangan, khusyuk, kemudian merendah, nangis-nangis, ya. Nah, ini semestinya kalau orang berdoa dia harus benar-benar yakin. Makanya para ulama salaf mengatakan, wallahi inni la'lamu mata istajaballahi da'wati. Demi Allah, aku sangat mengetahui kapan Allah mengabulkan doa-doaku. Kemudian ditanya, "Wa mata dzalik?" Kapan itu? Idza da'utullaha bi khusyu'i qalbin. Jika aku berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, aku yakin berarti Allah mengabulkan doaku. Ya. Kemudian yang keempat, diperintahkan untuk membesarkan harapan dalam berdoa, yaitu yang dimaksud dengan husnudzan. Berdoa hendaknya selalu husnudzan. Sudah Ustaz, bertuhuk sudah berdoa Ustaz. Ya, ini kurang husnudzan sama Allah. Kata-kata tuhuk berdoa itu kurang husnudzan sama Allah. Ya. Orang sudah menikah, belum punya anak, ya. Maka dia mengatakan sudah berdoa, sudah selesai tuhuk, munyak sudah berdoa. Ini kurang husnudzan sama Allah. Bahkan pada saat yang bersamaan dia tidak yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kalian tidak tergesa-gesa. Kemudian para sahabat bertanya, "Kaifa ya'jiluhu ya Rasulullah? Bagaimana tergesa-gesanya dalam berdoa wahai Rasulullah?" Yaqulu ahadukum da'utu da'uti falam yastajib lu. Salah seorang dari kalian berdoa, aku telah berkata, aku telah berdoa, tapi mana pengabulannya? Nah, ini kata-kata mana pengabulannya itu sama dengan tadi tuhuk sudah berdoa. Itu sama tadi itu. Nah, ini tidak boleh. Harus husnudzan ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Kemudian masalah pengabulan doa ini para ikhwah. Ini ada memang rahasia Allah. Dan kita tidak tahu hamba yang lemah ini, hamba kita ini hamba yang lemah tidak tahu mana yang lebih baik untuk kita. Ada orang yang berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Karena itu baik untuknya. Ada orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Setelah beberapa tahun baru dikabulkan. Karena itu baik untuknya. Ada orang yang berdoa tidak dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaannya. Tetapi ternyata Allah mempunyai rencana lain yang dia tidak rasakan, Allah mengabulkan sesuatu yang lain. Yang dia ternyata lebih baik dengan sesuatu pilihan Allah tersebut. Maka pilihan Allah terbaik untuk hamba dibandingkan pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Catat itu baik-baik. Pilihan Allah terbaik untuk seorang manusia dibandingkan pilihan manusia untuk dirinya sendiri. Ya. Kenapa? Karena Allah memilih dengan ilmu pengetahuannya yang akan datang, kita tidak tahu. Mungkin kita membenci keputusan ini. Tetapi Allah menjadikan sesuatu di dalamnya lebih baik. Wa asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kamu mungkin membenci sesuatu di dalamnya, tapi Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak. Ya. Itulah manusia itu memang wa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Tergesa-gesa memponis, tergesa-gesa menuduh, tergesa-gesa macam-macam. Akhirnya lupa dengan hikmah Allah dalam penciptaannya. Ya, demikian. Maka sering-sering berhusnudzan. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik sesuai dengan husnudzan kita. Ada sebagian orang begini, mau memulai usaha. Kemudian sehari dua langsung bilang ke saya, "Ustaz, ini kejadian benar, mun awalnya kayak ini pasti kada baik." Ada ya? Ada ya? Ada enggak ya seperti itu? Ya. Itu su'udzan. Mun awalnya kayak ini pasti kada baik. Ya, itu su'udzan kepada Allah. Ya. Yang kelima, alasannya karena Allah Maha Kaya, Maha Luas karunia-Nya, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. Para ikhwah, salah satu penyebab seseorang semangat berdoa kepada Allah ketika dia meyakini bahwa Allah yang Maha Pengabul doa. Tidak ada yang mampu mengabulkan doanya kecuali Allah. Itu yang membuat orang semangat. Pemahaman baliknya, yang malas berdoa sebenarnya sedang kurang yakin dengan apa? Kuasa Allah. Coba ukur diri kita sekarang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kepentingan kehidupan kita, hajat kita di dunia dan di akhirat, berapa banyak kita berdoa kepada Allah? 24 jam Allah sediakan untuk kita sehari semalam, 1440 menit. Kira-kira berapa menit kita berdoa kepada Allah? Sebesar doamu kepada Allah, sebesar itu pula sebenarnya keyakinanmu terhadap kuasa Allah. Dan sebesar itu pula pengabulan doa dari Allah. Tiga hal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Sebesar doamu kepada Allah, sebesar itu pula keyakinanmu terhadap kuasa Allah. Dan sebesar itu pula pengabulan doamu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, doa, kalau membicarakan doa ini perkara yang indah, perkara yang tenang, seorang hamba akhirnya kalau ada apa-apa tinggal angkat tangan. Kalau ada apa-apa tinggal angkat tangan. Kita punya Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Berkuasa, tiada sekutu bagi Allah. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fiik wa fiik. Bolehkah berkata, ya Allah, berikanlah segera pekerjaan? Apakah apakah penggunaan segera tersebut dibenarkan? Enggak, boleh. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan liya'zimil masalah? Hendaklah dia bertekad dalam doanya. Ya, bertekad dalam doanya. Wallahu a'lam. Apakah keutamaan malaikat Jibril dan Mikail dibandingkan dengan malaikat yang lain? Malaikat Jibril terutama karena beliau pembawa wahyu. Ya. Makanya Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat dan ruh turun. Ruh di sini siapa? Jibril alaihi salam. Kenapa disebutkan ruh atau Jibril secara sendirian? Padahal bukankah Jibril termasuk dari malaikat karena pengkhususan. Para ulama menyebutkan penyebutan secara umum, setelahnya penyebutan secara khusus, maka itu menunjukkan kepada pengkhususan. Salah satu jawabannya kenapa Jibril diutamakan dibandingkan malaikat yang lain, karena beliau pembawa wahyu, yang langsung membawa wahyu dari Allah diberikan kepada para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Mikail adalah malaikat apa? Pemberi rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, memberikan rezeki atau mengatur rezeki maksud saya. Ya, maka ini sebabnya mereka berdua dimuliakan dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam. Apakah benar dosa anak perempuan yang tidak menutup aurat akan menyeret ayah dan saudara laki-lakinya ke dalam neraka? Benar jika sang ayahnya tidak memberikan pendidikan dan adab Islami kepada anaknya. Adapun kalau seandainya anak orang tuanya sudah berusaha semaksimal mungkin, maka Allah berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasanya tidak ada manusia memiliki kecuali apa yang dia usahakan dan usahanya akan diperlihatkan. Begitu juga Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra, dosa tidak dipikul oleh selain yang mengerjakan dosa tersebut. Nah, itu sudah kaedah. Ya. Kecuali kalau seandainya orang tuanya tidak mengajari adab-adab Islami menutup aurat. Maka masuk ke dalam hadis Rasul yang berbunyi dalam riwayat Imam Muslim, ma min muslimin atau ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamut yawma yamut wa huwa ghashin lirra'iyyatihi illa haramallahu alaihi aljannah. Tidaklah seorang muslim diberikan kewenangan untuk memimpin, kemudian dia meninggal pada hari dia meninggal, melainkan dia dalam keadaan dia menipu orang-orang yang di bawah pimpinannya, yaitu istrinya, anak-anaknya, diberikan macam-macam mainan, gadget yang melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah, tidak diajari adab-adab Islami, tidak diajari akidah yang benar, maka dia akan diharamkan dari masuk surga. Nah, itu. Wallahu alam. Saya punya orang tua, saya punya seorang teman yang sudah mengenal sunnah, tetapi kurang bisa berakhlak baik terhadap mertua, karena sang mertua menyimpang dalam akidah, seperti tidak mau sholat lagi karena katanya sholat adanya di hati. Benarkah sikap tersebut, Ustaz? Bagaimana sikapnya yang tidak senang istri dan anaknya bertemu mertuanya tersebut karena takut terpengaruh? Bagaimana seharusnya sikap yang semestinya? Mohon nasihatnya. Ini sebelumnya saya ingin mengingatkan, buat pertanyaan yang mudah, jangan membuat pertanyaan yang membingungkan Ustaznya. Saya punya teman saya ini punya mertua. Enggak usah seperti itu, ya, buat pertanyaan. Ya, bagaimana sikap seorang menantu terhadap mertuanya yang tidak mau sholat? Ya, selesai. Saya punya teman saya punya temannya lagi punya mertua. Ini nggak perlu ya para ikhwah. Dan juga ada kadang-kadang dalam pertanyaan begini, ini pertanyaan titipan. Bodoh amat, titipan nggak titipan, saya harus jawab kan? Bukan urusan, gak usah disebutkan. Ini pertanyaan titipan. Artinya, apakah kemudian dia takut kalau bertanya ini, kemudian dituduh dia yang mempunyai masalah? Gak usah. Yang penting kan saya jawab, kewajiban saya adalah menjawab. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sikap menantu terhadap mertuanya yang tidak sholat. Dari dua sisi pertanyaannya. Bagaimana sikapnya terhadap mertuanya dan bagaimana sikapnya terhadap anak istrinya jika ingin bertemu mertuanya. Ya, otomatis orang tua istri dan otomatis kakek si anak. Maka jawabannya yang pertama adalah sikap seorang menantu terhadap mertuanya yang tidak sholat, maka dia dinasihati. Nasihati dengan mengingatkan beberapa hal kepada mertua. Yang pertama, yaitu hukum sholat. Hukum sholat wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan, yang baligh, berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Maka wajib dia untuk sholat. Ini kenalkan itu. Kenalkan apa makna wajib. Yang kedua, kenalkan bahwa keutamaan sholat lima waktu. Dari mulai pahala di dunia ataupun pahala di akhirat. Yang ketiga, kenalkan tentang ancaman siksa bagi yang meninggalkan sholat lima waktu. Baik di dunia ataupun di akhirat. Dan yang kelima, yaitu kenalkan perkataan-perkataan para ulama yang sangat keras di dalam perihal bagi orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Adapun sikap menantu ini terhadap istrinya yang ingin bertemu dengan orang tuanya yang tidak sholat tadi, maka jawabannya adalah tidak boleh memutuskan hubungan kekerabatan. Ya, tidak boleh. Tetapi dia berpesan kepada istrinya agar sang istri menasihati orang tuanya. Dan para ikhwah, tugas kita ini cuma menyampaikan. Ma alaina illal balagh. Kita menyampaikan dakwah. Urusan hidayah di tangan siapa? Allah. Bahkan itu jangan seperti ini, orang besar, orang banyak seperti ini. Kepada istri kita, anak kita, tugas kita cuma menyampaikan. Ya. Kata orang Arab, khalli walli. Kalau sudah kita sampaikan, silakan, itu urusanmu. Tugasku sudah menyampaikan. Ya. Bari tu minaz zimmah di hadapan Allah. Saya sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugasku cuma menyampaikan. Mau dia mau main perasaan, mau dia main ini, bodoh amat, bukan urusan. Tugas saya sudah menyampaikan. Ya, karena hidayah di tangan oleh Allah. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwahnya kepada pamannya. Beliau cuma mengatakan, "Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah ucapan yang aku akan perjuangkan ucapanmu di hadapan Allah. Ternyata pamannya tidak mau masuk Islam. Maka selesai. Turunlah ayat nanti ketika lihat ketika Rasulullah SAW mendoakan keburukan atas orang-orang. Disebutkan secara person orangnya, nama-namanya. Maka turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusanmu. Mereka dapat laknat, mereka tidak dapat laknat, itu bukan urusanmu. Urusanmu mendakwahi mereka. Ini satu. Yang kedua, para ikhwah, mendakwahi itu tidak sehari dua. Ya, mendakwahi itu harus dengan kesabaran. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun di Madinah baru mendapatkan kejayaan dalam dakwahnya. Dan ada hadis seorang nabi berdakwah nanti di hari kiamat tidak ada pengikutnya satupun. Nah, seperti itu, wallahu alam. Barakallahu fiik wa fiik. Makna syirik terdiri dari ta'til dan tamtsil atau tamtsil saja. Kalau yang dimaksud syirik di dalam tauhid asma wa sifat, maka penyimpangan di dalam tauhid asma wa sifat adalah salah satunya tamtsil, memisalkan Allah dengan makhluknya. Seperti ada yang mengatakan pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Maka ini adalah sebuah kesyirikan. Nah, sebuah kesyirikan. Kalau seandainya dia mengatakan itu bukan karena takwil, maka itu kesyirikan akbar, mengeluarkan dari Islam. Ya. Adapun ta'til salah satu penyimpangan juga di dalam tauhid asma wa sifat yang artinya peniadaan. Meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kesyirikan, akan tetapi ini adalah pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menyebabkan kepada kekufuran. Maka Jahmi bin Safwan dikafirkan oleh para ulama karena mengingkari seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah pemimpin kaum Mu'attilah yang mengingkari dan meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Teman saya bertanya, apakah pengajian di Masjid Imam Syafi'i ada pelajaran ma'rifat? Ada, bilang. Ini pengajian ma'rifat. Iya, kita ini belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifat artinya apa sih? Mengenal Allah. Ya, ya. Kita belajar ma'rifat, mengenal Allah, apa hak-hak Allah. Ini pelajaran yang paling besar tentang ma'rifat, yaitu membicarakan tentang hak Allah. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah engkau haknya Allah atas hamba dan haknya hamba atas Allah? Kata Mu'ad, Allah wa Rasuluhu alam. Allah tidak, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, haqqullah ala al-ibad an ya'buduh wa la yushiriku bi syai'an. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini ma'rifat, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang dimaksud dengan ma'rifat apabila adalah sebuah tingkatan di dalam agama yang apabila seseorang sampai kepadanya kemudian parai salat, ya, maka ini bukan ma'rifat yang diajarkan di masjid ini. Ya, karena nanti ada dalam pelajaran-pelajaran ma'rifat di sebagian majelis, mereka mengatakan ini urusan atau ini pelajaran orang ma'rifat lah, jangan disampaikan lawan orang syariat, kena konslet. Nah, ini bukan. Ya, maka ilmu yang ma'rifat yang dimaksud seperti itu tidak diajarkan di sini. Ya, ilmu ma'rifat kalau seandainya orang sudah sampai kepada hakikat ma'rifat kemudian gugur perai sholat. Ya, karena sudah mencapai derajat tertentu, karena mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, mereka mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Yakin di sini yang disebut oleh mereka sebagai hakikat ma'rifat. Kalau sudah sampai datang keyakinan, maka tidak ada lagi ibadah. Yang ada adalah ana a'buduhu huwa ya'buduni. Fa'anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Maka siapakah yang berhak disembah? Bingung lah, Bian? Ulun gin bingung. Ya, begitulah akidah yang membingungkan. Ya. Nah, kalau seandainya yang dimaksud dengan ma'rifat seperti itu, maka bukan. Ya, mengenal Allah maksudnya adalah mengenal hak-hak Allah. Mengenal nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah. Jalla fi'ala, sehingga kita lebih bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana dengan doa semisal, ya Allah, sesungguhnya surga tidak pantas untukku, namun aku tidak mampu menahan siksa neraka-Mu, maka masukkanlah aku ke dalam surga-Mu. Ini berbalik-balik. Khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, haulah nudandin, sekitar itu kami minta. Sekitar itu maksudnya apa? Kata seorang sahabat, inni as'aluhul jannah wa'udhu binan nar. Ya, aku berlindung, aku meminta kepada Allah surga dan berlindung darinya neraka. Itu sudah cukup berdoa seperti itu. Tidak usah terlalu dibuat sajak. Nanti terlalu berlebihan. Ya, termasuk dari kaum mu'taduna fid du'a. Orang-orang yang terlalu berlebihan di dalam doa. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.